Saat yang berjalan terasa cepat saking nikmat. Waktu yang terus melaju mendekati jatah setiap insan yang namanya maut. Kulluman alaiha fan. Ingat, semua akan binasa. Seperti eskalator, bergerak tidak bergerak. Kalau kita sudah naik eskalator, sudah masuk ke wilayah kehidupan, ibadah tidak ibadah, semua menuju kesudahan. Karena hidup ini bukan bulatan bola yang tiada ujung dan tiada pangkal. Ada awal, ada akhir. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Setiap siapapun manusia yang masih diberi jatah kuota yang namanya usia, boleh punya rencana. Setiap apapun terikat oleh ruang dan waktu. Bertaubatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu taubat kita.